Cara mensucikannya adalah disembelih nanti seekor sapi betina di usia 3 tahun yang sapi tersebut sudah berwarna merah murni tanpa ada sedikit pun diselingi oleh warna yang lain. Dan sapi betina itu disembelih di atas. Kemudian Masjidil Aqsa itu sangat padat dengan sejarah yang panjang, sangat banyak di situ. Nabi-nabi pusat berkumpulnya itu adalah di Baitul Maqdis. Para nabi-nabi pusat berkumpulnya. Maka datanglah kita ke sana, saudaraku, menghidupkan semangat hidup dari saudara muslim kita di sana dan menyambung tali kehormatan dan kemuliaan daripada Masjidil Aqsa. Yang keempat, dulu bayangan kita Masjidil Aqsa itu kan yang berwarna kubah emas itu ya. Iya, sampai sekarang masih begitu bayangannya. Nah, kemudian bagi orang yang sedikit agak lebih berpendidikan atau lebih mencari informasi, ternyata Masjidil Aqsa itu konon katanya ya, bukan yang itu. Itu dibuat untuk mengalihkan perhatian umat Islam yang kubah Sakhrah itu. Ini isu berikutnya nih, yang selama ini kita pahami bersama adalah yang kubah emas itu. Yang kubah Sakhrah namanya. Tapi Masjid Al-Aqsa sebenarnya itu adalah yang Masjid Al-Qibli. Masjid Al-Qibli itu warnanya warna model topi Yahya Amin ya. Ini, model topi Yahya Amin. Arah ke abu-abuan, arah ke hitam-hitam sedikit. Nah, itu yang sebenarnya Masjid Al-Aqsa. Kuil Nabi Sulaiman berdiri itu pas di situ. Di bawahnya itu banyak peninggalan situs Islam dan sebagainya. Saudara yang kami muliakan, akhirnya berbagai kalangan orang-orang mulai meyakini itu sebenarnya Masjid Al-Aqsa. Niat Yahudi isu yang menyebar ini, mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa yang Masjid Al-Qibli ini. Jadi ini mereka untuk supaya perhatian umat tidak lagi teralihkan kepada yang Masjid Al-Qibli ini. Jadi Masjid Al-Qibli itu begini susunannya ya. Ini kubah Sakhrah, ya kubah emas. Ini Masjid Al-Qibli, ini Mekah. Ini Ka'bah. Semulanya Ubay bin Ka'ab mengusulkan buat masjid itu di belakang yang kubah Sakhrah ini sehingga mendapatkan dua kiblat. Satu kiblat milik Yahudi, dua kiblat milik Islam. Jadi kan dapat dua kiblat. Marah Umar bin Khattab. Ternyata dalam diri kamu masih ada mental Yahudi ya, kata Umar bin Khattab. Tidak, kata Umar. Sini dibuat. Jadi di masjid yang kubah Sakhrah sekarang. Jangan dapatkan batu ini. Ini batu apa itu? Di dalam kubah Sakhrah itu ada batu. Batu itu dipagar. Dalam masjid itu, batu itu dipagar. Jadi masjid itu hampir setengahnya diisi oleh puncak bukit. Pernah umroh kan, sama? Yang pernah umroh, ini ada puncak bukit. Kayak di Sofa Marwah. Nah, dipagarin. Kayak gitu. Ternyata puncak bukit itu, aslinya kawasan Baitul Maqdis itu adalah kayak bukit begitu. Kayak bukit. Nah, puncaknya ini sudah dipugar. Dipugar, lalu didirikan masjid yang ada kubah Sakhrahnya. Ya, dipugar. Dan dari situlah Rasulullah SAW bertolak menuju Mi'raj. Dari puncak bukit itu. Okay? Nah, kemarilah arah kiblat atau Nabi masih di Madinah dulu. Kemari. Ini Mekah kan? Ini Madinah. Ini Masjid Al-Qibli. Ini kubah Sakhrah yang ada puncak bukit itu. Ke arah sinilah Nabi Muhammad dulu berkiblat. 16-17 bulan. Nah, di sini orang Yahudi ngejek-ngejek Nabi, akhirnya turun ayat yang Allah perintahkan ke Mekah kiblatnya lagi. Okay? Nah, dibangunlah oleh orang Yahudi, ini isu yang menyebar kemudian ya, bahwa Masjid Al-Qibli ini yang Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Supaya umat Islam memberikan perhatian kemari, ke Masjid Al-Qibli. Lalu mereka tidak peduli dengan Masjid Kuning, karena masjid yang warna kuning emas itu adalah Masjid Rekayasa. Itu isu yang paling menyebar di kalangan orang berpendidikan menengah ke atas. Sekarang semua orang seluruh dunia hampir yakin bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah yang Masjid Al-Qibli. Padahal yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa ketika Nabi datang, tidak ini, tidak pula ini. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dulu waktu Isra Mi'raj, Masjid As-Sakhrah, Kubah Sakhrah belum ada, dan Masjid Al-Qibli dua-duanya belum ada. Yang adalah puing-puing peninggalan kuil Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, yang Baitul Maqdis itu yang sudah didirikan tembok tinggi. Tembok tinggi ada berapa meter? 7 atau 10 meter? 12 meter tingginya. Nah, ini setinggi ini, ya, tembok itu setinggi ini. Kawasan ini yang di dalamnya ada masjid Kubah Sakhrah, Masjid Al-Qibli, kawasan ini semuanya dengan kebun-kebunnya itu adalah Baitul Maqdis. Luasnya 144.000 meter persegi. Dasar hukum syariatnya, hukum fikihnya, di bagaimanapun kita sholat di Baitul Maqdis. Nah, bagi orang Yahudi, tempat yang maha suci dari seluruh Baitul Maqdis itu ada yang ada puncak bukitnya yang sekarang dibungkus oleh Masjid Kubah Sakhrah. Agar kita mengetahui yang mana yang Masjid Al-Aqsa-nya, seluruh yang ada di situ adalah Masjid Al-Aqsa. Seluruh yang ada di situ. Baik yang Masjid Kubah Sakhrah, baik Masjid Al-Qibli, baik yang ada Musalla Al-Marwani dan segala macamnya. Ada 5 musalla di situ di bawahnya, bawah tanahnya. Seluruhnya adalah Masjid Al-Aqsa. Ya, agar ilmu kita yang damai ini. Mereka ingin menguasai yang Kubah Sakhrah dengan seluruh tanah di belakang itu. Luasnya 2/3 daripada total. Jadi ingin menyerahkan yang ada Masjid Al-Qiblinya kepada umat Islam. Jadi umat Islam disibukkan pemikirannya bahwa inilah dia Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Ntar ke depan, kapan-kapan mereka ingin caplok lagi Masjid Al-Haram, maka Masjid Al-Aqsa yang ini yang akan mereka ambil. Bagi mereka ini yang paling suci. Sampai hari ini mereka belum berani masuk dan mendekat ke dalam. Kenapa? Karena bagi mereka, mereka masih sangat kotor. Kira-kira Yahudi, mereka meyakini mereka masih sangat kotor. Mereka baru boleh masuk ke kawasan yang maha suci itu, yaitu kawasan yang ada puncak bukit di dalam masjid Kubah Sakhrah itu. Mereka baru boleh mendekati ke sana kalau mereka sudah disucikan. Cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah disembelih nanti seekor sapi betina di usia 3 tahun yang sapi tersebut sudah berwarna merah murni tanpa ada sedikit pun diselingi oleh warna yang lain. Dan sapi betina itu disembelih di atas Bukit Zaitun. Nanti dengarkan ceramah saya di Bukit Zaitun ya. Saya ada ceramah di situ dan saya berdoa di sana. Pas di puasa 9 Arafah ya, Kemen ya. Pas di puasa 9 Arafah saya berbuka kami di kawasan Bukit Zaitun itu. Di sana mereka akan sembelih. Akhir 2018 kemarin, setelah hampir mendekati 2000 tahun lamanya Yahudi menanti lahirnya sapi merah berwarna, sapi betina berwarna merah murni ini, baru lahir akhir 2018 kemarin. Ini dijaga dengan bagus, udah besar, udah berapa bulan, 8, 9, 10 bulan umurnya sekarang. Itu dirawat dengan seksama, diperhatikan, perkembangannya sangat sehat sekali. Keyakinan mereka di usia 3 tahun, mereka akan sembelih itu di atas Bukit Zaitun. Lalu sapi tersebut akan mereka bakar. Debunya mereka akan cat, satukan dengan air, kemudian air suci, kemudian mereka percikkan kepada seluruh orang Yahudi. Siapapun orang Yahudi yang sudah kena percikan air ya dari debu sapi betina yang mereka bakar itu, maka orang ini langsung suci, sesuci-sucinya. Dan mereka masuk. Dan setelah itu baru Sang Mesiah yang agung memimpin mereka. Itu keyakinan mereka. Itu ada di Taurat. Siapa Mesiah yang agung? Dajjal. Keyakinan mereka, Dajjal baru akan memimpin mereka, baru mau sudi bersedia tampil untuk menguasai dunia buat mereka adalah ketika mereka sudah mensucikan diri mereka. Dan itu sesuatu cara dan keyakinan mereka adalah dengan menyembelih sapi betina tersebut. Dan sapi itu sudah berusia 8, 9, 10 bulan saat ini. Dulu waktu sapi itu lahir, Bukit Zaitun masih milik Palestina karena dia masih Yerusalem. Tapi ketika Donald Trump bulan berapa dia mengumumkan Yerusalem ibu kotanya? 2018 kan dia umumkan? Ya, kalau nggak salah waktu itu Bukit Zaitun masih di luar kekuasaan Yerusalem Yahudi. Sekarang Bukit Zaitun sudah mereka miliki. Jadi saudara-saudaraku, yang kelima, yang keenam, yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa nanti menurut versi Al-Quran bukan orang Palestina. Yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa nanti adalah hamba-hamba kami memiliki keperkasaan, yang memiliki kekuatan yang datang dari luar. Maka kami datangkan kepada mereka hamba-hamba kami yang uli ba'sin syadid, yang memiliki kekuatan yang sangat, ya. Dan mereka akan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Nanti akan dibantu oleh para mujahidin terbaik yang ada di negeri Syam. Baik Hamasnya, baik Izzuddin Brigadir, Izzuddin Al-Qassamnya, baik para mujahidin yang ada di Suriah dan lainnya, itu yang akan bersatu dengan pasukan yang resmi Allah datangkan. Siapa mereka? Jawabannya Allah alam. Menurut antum kira-kira kalau Emirat Islamiyah Taliban yang pegang peranan ini bisa enggak kira-kira? Ini Soviet saja hancur, Amerika saja tumbang. Amerika sudah tahu berbahayanya menghadapi Taliban. Sekarang Taliban mempersiapkan diri dengan pasukan khas bendera hitamnya menuju ke dalam persiapan ini menuju ke Palestina dan membebaskan Masjidil Aqsa. Ini baru seru. Nabi berkata dalam hadis Sahih Muslim, "Hai Ibnu Hawalah, bila engkau mendengar nanti Baitul Maqdis sudah dibebaskan kembali di akhir zaman, maka di sana akan dikumandangkan khilafah Islamiyah. Pada saat itu," kata Rasul, "kau pergilah ke sana, hijrahlah." Jadi perintah hijrah menuju ke sana itu setelah khilafah tegak, bukan sebelum ya. Karena kita enggak level untuk ikut berjuang di sana. Jujur saja. Untuk memang kita enggak level. Levelnya adalah yang uli ba'sin syadid, orang-orang yang terkenal tangguh dalam perang, orang yang tidak terkalahkan dalam perang. Dan inilah ciri khas pasukan Imam Mahdi, itulah yang tidak memiliki sedikit pun cacat dalam perang. Mereka tidak memiliki cacat dalam perang dan mereka tidak pernah bisa dikalahkan. Kalau level-level kita, tahu diri aja lah. Mulai dari badan sampai kepada hidung kita kalah semua. Ya, tapi perintahnya pergilah ke sana setelah khilafah tegak. Di situlah negeri teraman nanti, negeri terkuat nanti. Nah, silakan jadi bahagian daripada tentara Imam Mahdi setelah itu. Saudara-saudaraku yang saya cintai, maka sepanjang saya di sana itu saya berdoa kepada Allah. Apapun cara, agar engkau izinkan hamba dan keluarga besar hamba ya Allah untuk hijrah ke Palestina ini nanti ketika Masjidil Aqsa ini sudah dibebaskan kembali. Baitul Maqdis sudah dibebaskan. Jadi kalau daripada persiapan yang dilakukan oleh Taliban hari ini, saya berdebar jantung saya. Alhamdulillah Donald Trump mengumumkan Yerusalem adalah ibu kotanya Palestina. Maka otomatis Masjidil Aqsa dijajah kembali oleh mereka. Kalimat Nabi, dibebaskan kembali Baitul Maqdis, berarti kan Masjidil Aqsa dalam keadaan terjajah. Kan begitu kan? Nah itu, saya melihat penjajahan ini yang dilakukan oleh Israel dan dibenarkan oleh Amerika ini, hati saya mengatakan Alhamdulillah. Berarti tak lama lagi ini akan dibebaskan. Itu kuncinya. Baik saudaraku, semoga mata rantai daripada kisah akhir zaman ini nyambung pada kita semua ya. Di situ nanti Imam Mahdi akan memuncakkan, memusatkan kekuasaannya bersama Nabi Isa alaihissalam.